berhenti lagi dan lagi. Teriris lagi, tercabik lagi. Lagi dan lagi, dan aku tak bisa untuk mengakhiri. Aku memang hina. Maafkanlah untuk semua. Karena kau memang tak pantas, tak pantas sakiti lagi dan lagi. Karena ku lewati batas.